menyambut dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka menjadi orang-orang muslim. Seperti dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Li kulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah." Sesungguhnya setiap nabi itu memiliki doa yang mustajab. Dan fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu, setiap nabi menyegerakan doa mustajabnya di dunia, dan aku simpan doa mustajabku ini sebagai syafaat bagi umatku nanti di hari kiamat. Di sini umat, di sini adalah umat ijabah, adalah umat yang menyambut dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga kalimat umat ini, umat Rasulullah itu umat dakwah, itu umat yang didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh umat manusia itu adalah umat dakwah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam arti mereka semua adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka diajak kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan dalam hadis sahih Muslim, "Walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidak mendengar perihal keberadaanku dari umat ini, baik dia Yahudi maupun Nasrani, kemudian tidak beriman kepada apa yang aku diutus dengannya, melainkan dia penghuni neraka. Di sini umat, di sini adalah umat dakwah. Orang Yahudi, Nasrani, kafir. Mereka adalah umat Rasulullah, maksudnya umat dakwah, umat yang dituntut untuk didakwahi, dan mereka terikat dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud dalam hadis tadi, hatta ta'buda fi'amun min ummati al-awsan, sampai jumlah besar dari umatku kembali menyembah berhala, adalah asalnya mereka umat, umat yang ijabah, umat yang menyambut dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tapi mereka terpuruk ke dalam kemusyrikan sehingga kembali menjadi orang-orang musyrik. Dan juga hadis hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin, sampai kabilah-kabilah, bangsa-bangsa dari umatku ini bergabung dengan kaum musyrikin. Mereka asalnya adalah umat ijabah, umat yang menyambut dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka bergabung dengan kaum musyrikin sehingga mengeluarkan mereka dari umat ijabah kepada umat dakwah, dikarenakan mereka telah menjadi orang-orang kafir. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua macam bentuk kemusyrikan. Yang pertama syirik al-luhuq bil musyrikin, dan kedua syirik ibadatil awsan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa hal itu akan terjadi besar-besaran. Akan terjadi besar-besaran pada umat ini. Dan itulah yang kita lihat realitanya pada zaman sekarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis sahih Muslim, "Bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba." Islam ketika muncul adalah gharib, asing. Dan ia akan kembali asing seperti semula. Maka bahagialah bagi orang-orang yang terasing. Ketika Islam datang membawa tauhid pertama kali, asing di tengah masyarakat. Waktu itu masyarakat yang tidak mengaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ia akan kembali asing. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan bahwa keterasingan atau gurbah Islam di akhir zaman itu melebihi keterasingan ketika di awal Islam. Ketika keterasingan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keterasingan di tengah orang-orang yang tidak mengaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengaku sebagai umat Al-Quran, tidak mengaku sebagai umat As-Sunnah. Akan tetapi, keterasingan pada zaman sekarang ini, di akhir zaman ini, keterasingan bukan hanya di tengah orang-orang kafir asli, akan tetapi keterasingan di tengah orang-orang yang mengaku sebagai Ahlul Quran, Ahlul Hadis, Ahlul Islam, dan mengaku sebagai orang-orang yang berilmu. Sehingga gurbah, keterasingan Islam pada zaman sekarang sangat sangat dahsyat sekali. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan apa kabar kepada kita, bahwa orang yang berpegang teguh kepada tuntunan Rasulullah SAW di akhir zaman, mereka mendapatkan pahala 50 kali sahabat, seorang sahabat Rasulullah SAW. Kenapa? Karena di akhir zaman tidak ada Rasulullah SAW yang menghiburnya. Dan masyarakat, gurubahnya, keterasingannya sangat tebal sekali. Terutama yang kemusyrikan, akibat kebergabungan dengan kaum musyrikin. Bergabung dengan kaum musyrikin. Dan ini yang pada zaman sekarang kita melihatnya, Pak. Ketika daulah, khilafah, ketika khilafah Islamiyah diumumkan, yang merupakan impian setiap orang muslim yang menginginkan kejayaan Islam, ternyata hal itu bukan mendapatkan sambutan dari orang-orang yang dahulu mencita-citakan, akan tapi mendapatkan penentangan dari bukan hanya dari kalangan orang-orang jahil, akan tapi dari kalangan orang-orang yang intisab kepada ilmu, bahkan intisab kepada jihad itu sendiri. Sehingga gurubah, keterasingan tersebut sangat nyata. Sehingga tidak sedikit dari orang-orang tersebut yang pada akhirnya mereka terjatuh ke dalam syirik al-hukm bil musyrikin, syirik akibat bergabung dengan kaum musyrikin, berkoalisi dengan orang-orang kafir asli untuk memerangi daulah islami. Hatta walaupun mereka mengklaim bahwa daulah islami itu adalah khawarij, tapi koalisi mereka dengan orang murtad, dengan orang kafir asli, itu sebagai bentuk kekafiran, bentuk tawali kepada kaum musyrikin. Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah beliau mengatakan, wal adillatu ala takfir al-muslim as-salih idza asyraka billahi aw sara ma'al musyrikin 'ala al-muwahhidin walau lam yusyrik aktsaru min an tuhfar min kalamillahi wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa kalami ahli al-ilmi kullihim. Dalil-dalil yang menunjukkan pengkafiran orang muslim yang saleh, pengkafiran orang muslim yang saleh bila dia menyekutukan Allah atau dia bergabung dengan orang musyrik di dalam memerangi muwahhidin, walaupun dia itu tidak berbuat syirik, tapi dia bergabung dengan kaum musyrikin, berkoalisi dengan kaum musyrikin, membantu mereka dalam memerangi muwahhidin, dalil-dalil tentang pengkafiran orang semacam ini sangat banyak sekali, tidak terhitung dari firman Allah, sabda Rasulullah, dan pernyataan seluruh para ulama. Dan itu apa? Realitas semacam ini, dalam arti kebergabungan dengan kaum musyrikin terhadap muwahhidin, itu menjadi fenomena yang nyata pada zaman sekarang. Sehingga tidak anehlah kalau Rasulullah SAW pernah ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja." Dan kau melihat manusia masuk ke dalam din ini berbondong-bondong, di dalam asar katakan sekarang orang masuk Islam berbondong-bondong dan nanti mereka akan keluar dari Islam dengan berbondong-bondong. Dengan diumumkannya koalisi Amerika untuk memerangi daulah Islamiyah, kita melihat fakta yang nyata. Kalau para penguasa tauhid, mereka sudah jelas tawali, berkoalisi dengan Amerika. Dan yang membuat kita heran, dan itu adalah memang realita yang tidak bisa dipungkiri, adalah sikap daripada orang-orang yang asalnya mereka menjadi rujukan umat ini. Orang yang yusyaru ilaihim bil banan, orang yang tersohor, yang menjadi rujukan di dalam ilmu, atau bahkan di dalam manhaj, atau bahkan sebagiannya dalam jihad, justru mereka bergabung dengan koalisi orang-orang kafir ini dalam memerangi daulah Islam. Ini adalah bentuk apa? Bentuk al-hukm bil musyrikin yang pernah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya Imam Abu Wafa Ibn Aqil rahimahullah beliau mengatakan, "Idza aradta an ta'rifa mahalla al-Islam min ahli hadha az-zaman, fala tanzur ila zihamihim fi abwab al-masajid wala ila dhajijihim bil-labbaik Walakin unzur ila muwafaatihim li'ada syari'ah. Bila kamu ingin melihat posisi Islam di tengah orang-orang yang mengaku Islam pada zaman sekarang ini, maksudnya Islam yang sebenarnya, orang Muslim yang sebenarnya, jangan kamu melihat banyaknya orang berjubel di pintu masjid. Jangan kamu melihat banyaknya orang meneriakan labbaik Allahumma labbaik. Jangan melihat banyaknya jamaah haji tiap tahun. Akan tapi lihatlah keselarasan mereka dengan kesepakatan mereka, kemufakatan mereka dengan musuh-musuh syariat ini. Kita bisa melihatnya. Orang-orang yang mengaku Muslim, mereka mengaku sebagai pergerakan-pergerakan Islam yang memperjuangkan syariat Islam katanya, tapi mereka justru apa? Berkoalisi dengan orang-orang kafir dalam memerangi apa? Daulah khilafah, daulah Islami. Hatta tadi walaupun mereka menyebut sebagai daulah khawarij. Itu kenapa? Karena apa? Karena mereka mencampakkan tauhid. Mereka tidak memperhatikan hal yang paling mendasar dalam dinul Islam adalah al-urwah al-wusqah, ikatan tali yang sangat kokoh. Ikatan di antara mereka di awal tidak dibangun di atas dasar tauhid. Perjuangan juga tidak dibangun di awal di atas dasar ikatan tauhid, sehingga di tengah perjalanan mereka terjatuh ke dalam hal-hal yang membatalkan keislaman. Jadi kebergabungan dengan kaum musyrikin itu merupakan fakta pada zaman sekarang ini. Dan kita tidak boleh sungkan dari memvonis orang-orang yang tindakannya seperti itu sebagai orang kafir. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjadikan keberadaan seorang sebagai ahlul jihad, atau sebagai ahlul ilmi, atau sebagai ahlul da'wah, atau sebagai orang yang menjadi rujukan. Tidak pernah Allah menjadikan hal tersebut sebagai mawani pengkafiran. Bila orang telah tawali kepada orang-orang salibis, kepada orang-orang murtad, di dalam memerangi daulah Islam yang mereka bergabung dengannya, kita tidak boleh sungkan dari menerapkan hukum Allah, memponiskan hukum Allah kepada orang-orang semacam itu. Walaupun mereka tersebut adalah orang-orang yang intisab kepada perjuangan Islam ini. Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam Rasulullah SAW dengan firman-Nya, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Jika kamu Muhammad berbuat syirik, maka hapus amalan kamu dan kamu tergolong orang yang rugi. Dan Allah juga mengatakan kepada para rasul, "Walau asyraku la habita 'anhum ma kanu ya'malun." Seandainya mereka berbuat syirik, tentu hapuslah amalan yang telah mereka kerjakan. Dan Allah juga mengatakan kepada orang yang ikut berjihad di barisan Rasulullah SAW pada perang yang paling sulit, perang Tabuk. Allah mengatakan, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Ketika mereka memperolok Rasulullah dan para sahabat, Allah mengatakan, "Apakah kepada Allah ayatnya Rasulnya kalian memperolok-olokan?" Ketika mereka beralasan, "Innama kunna nakhudu wa nal'abu," kami hanya bersanda dan bersenda gurau, Allah mengatakan, "La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Jangan kalian cari-cari alasan, kalian sudah menjadi kafir dengan sebab telah kafir setelah kalian beriman. Dan Allah juga mencap orang ahlul ilmi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan dengan nas Al-Qur'an bahwa Allah memberikan kepadanya penguasaan terhadap ayat-ayat Allah, tapi tatkala dia mencampakkan ayat-ayat Allah dan dia tawali kepada orang-orang musyrik dengan membantu orang musyrik walaupun dengan doa dalam menyulitkan ahlu tauhid, Allah mencapnya sebagai orang kafir. Watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famasaluhu kamasalil kalbi. Bacakanlah kepada mereka kita, orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, kemudian dia menanggalkan diri darinya dengan apa? Membantu orang musyrik dalam memerangi ahlu tauhid. Allah menyebutkan hal tersebut sebagai bentuk insilah minad din, keberlepasan dari din ini kepada dia ahlul ilmi. Jadi keberadaan orang sebagai ahlul ilmi atau ahlul jihad atau yang lainnya itu bukanlah penghalang dari menerapkan vonis kafir bila orang tersebut melakukan kekafiran yang nyata. Jadi Allah Subhanahu wa taala menerapkan hukum, tidak ada muhabah di dalamnya. Tidak ada pilih kasih. Tidak ada pilih kasih. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Abdullah ibn Abi Sarah yang merupakan penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala dia bergabung dengan kaum musyrikin dan lari ke Mekah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memponisnya murtad dan menghalalkan darahnya, walaupun pada akhirnya pada putus Mekah akhirnya kembali masuk Islam, tapi dengan keberadaan dia sebagai apa, sebagai penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah penghalang dari dikafirkan saat dia melakukan kekafiran. Bila para ulama telah menyebutkan dalam berbagai macam contoh tentang orang-orang yang tersohor, orang yang merupakan tokoh ketika mereka melakukan kekafiran atau bergabung dengan kaum musyrikin, itu dikafirkan ketika mereka melanggar ahlut tawahid, maka kita harus apa? Tidak boleh, apa tidak boleh memakai apa rasa pilih kasih dalam menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika memberikan fatwa tentang kekafiran orang-orang Tatar yang pakai undang-undang buatan dan memerangi kaum muslimin, dia untuk meyakinkan fatwa tersebut kepada umat, dia mengatakan, seandainya kalian melihat saya ada di barisan mereka dan di kepala saya ada mushaf, maka bunuhlah saya. Kenapa? Karena keberadaan seorang sebagai ahlul ilmi, bila dia melakukan kekafiran yang nyata, bukanlah hal tersebut sebagai mawani kafir. Dan akhirnya pada zaman sekarang ini, orang-orang memasukkan ke dalam mawani kafir hal-hal yang bukan bagian darinya. Dan itu sebagai bentuk apa? Ihdas fiddin. Sebagai bentuk mengada-ada dalam din ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zam bihi Allah?" Apa mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan di dalam din ini apa yang tidak Allah izinkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan kami ini, maka yang tidak ada tuntunnya dari kami, maka tertolak. Menetapkan suatu hukum, baik syarat atau mawani atau sah atau tidak, halal haram, itu merupakan hukum Allah Subhanahu wa taala, baik hukum syar'i atau hukum wajib, yang tidak boleh ditetapkan kecuali berdasarkan dalil. Ketika orang menetapkan hal tersebut tanpa ada dalil, berarti dia telah mengada-ada di dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala dan dia telah melakukan ihdats, telah melakukan bid'ah di dalam dini. Jadi bentuk al-khauf bil musyrikin, kebergabungan dengan kaum musyrikin, walaupun dia orang salih, walaupun dia ahli jihad, walaupun dia asalnya ahli tauhid, ketika dia tawali kepada kaum musyrikin, maka dia orang kafir. Walaupun dia pernah dipenjara berkali-kali, tapi ketika melakukan kemusyrikan, tawali kepada kaum musyrikin, maka dia adalah orang musyrik. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam menetapkan hukum tidak ada muhabah kepada siapapun. Bila Rasul saja tadi diancam dengan firman semacam itu, apalagi dengan orang-orang yang bukan Rasul seperti kita dan manusia yang lainnya. Jadi bentuk al-hukm bil musyrikin adalah bentuk kemusyrikan yang akan menimpa kepada umat ini dan bentuknya apa? Besar-besaran. Seperti yang kita lihat pada zaman sekarang, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keterburukan setelah mendapatkan hidayah di dalam dakwah ini. Di bentuk al-hukum musyrikin adalah fenomena yang menjadi nyata pada zaman sekarang ini, dan itu sebagai bentuk penjaringan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan nanti akan terjadinya hanya dua fustat. Pusat iman tidak ada nifaq, pusat nifaq tidak ada iman. Dan proses-proses, ujian-ujian, goncangan-goncangan yang menimpa umat ini, itu sebagai bentuk tamkhid dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika daulah Islamiyah menerapkan hukum-hukum Allah, baik itu rajam, jilid, potong tangan, atau menjatuhkan dari gedung yang tinggi, atau membakar, itu sebagai tamkhid, bukan kepada orang kafir. Tapi bukan kepada orang kafir asli, tapi kepada orang-orang yang intisab kepada Islam ini. Ternyata orang-orang yang dahulu mengeluh-eluhkan syariat Islam, penegakan syariat Islam, ketika hukum Allah nyata diterapkan dalam dunia nyata, ternyata mereka bukan orang yang paling pertama bersyukur atas tegaknya syariat tersebut, tapi mereka justru menjadi orang barisan-barisan pertama yang terang-terangan mengecam tindakan semacam itu. Kenapa? Kenapa? Karena mereka, jadi tidak setiap orang yang memahami teori atau orang yang setuju dengan teori, ketika hal itu di depannya tadi dilaksanakan, dia menerimanya. Apalagi kalau ada dhabtul waqi', tekanan realita. Banyaknya orang ketika mereka menyimpangkan hukum Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi terkabur karena dhabtul waqi', tekanan realita, ketika hidup di tengah kaum musyrikin dan orang-orang kafir menjadi penguasa yang mengendalikan mereka. Sehingga ketika mau menyampaikan al-haq, lidah ini terasa berat atau keluh, sehingga hukum Allah menjadi apa disimpangkan oleh mereka itu. Padahal ciri ahlul haq ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa? La yakhafuna lawmat salam. Tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Jadi ketika orang-orang kafir dibunuh, ketika orang kaum muslimin dibunuh dengan berbagai macam pembunuhan, para tokoh tersebut tidak pernah apa? Mengusik, tidak pernah mengomentari, tidak pernah mengecam orang-orang kafir yang membunuhnya. Tapi ketika kaum muslimin atau ahlu tauhid, ahlu jihad memberikan balasan kepada orang kafir tersebut, barulah para tokoh tersebut mereka beramai-ramai mengomentarinya, mengecamnya. Itu realita pada zaman sekarang ini. Ketika musuh-musuh Allah membakar kaum muslimin di mana-mana, tidak ada lontaran kecaman yang berarti dari mereka. Tapi ketika satu saja orang kafir dibakar karena sebagai bentuk balasan terhadap apa yang dia lakukan, dan itu merupakan hukum Allah, ternyata yang mengecamnya, yang balasan pertama adalah orang-orang yang dianggap sebagai rujukan di dalam istri tengah umat ini. Itu mereka akibat apa? Akibat dhabtul waqi', tekanan realita. Dan itu akibat apa? Tidak memiliki pendirian dan khawatir dikucilkan oleh manusia. Jadi akhirnya sedikit-sedikit ketika orang menanggalkan prinsip, sedikit-sedikit pada ujungnya akan jatuh ke dalam kemurtadan dan kekafiran. Karena setan itu ketika menyesatkan manusia tidak langsung sekaligus menjatuhkan ke dalam kekafiran. Kalau mereka, setan mampu menjatuhkan langsung ke dalam kekafiran, itu yang mereka inginkan. Tapi ketika tidak mampu langsung, maka sedikit-sedikit. Dari apa? Dari syubhat. Dengan paham-paham bid'ah yang pada ujungnya menghantarkan kepada ridha yang nyata dari din. Makanya kita harus selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan setelah mendapatkan petunjuk. Na'udzubillahi minal khawri ba'dal khawri. Kita berlindung kepada Allah dari keterpurukan setelah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi realita tentang keterjerumusan banyak manusia ke dalam syirik al-luhuq bil musyrikin, ke dalam kekafiran akibat bergabung dengan orang musyrik, itu merupakan fenomena yang ada pada zaman sekarang. Yang tidak akan selamat darinya kecuali orang yang taqarrub kepada Allah dengan membenci dan memusuhi orang-orang musyrik. Tidak akan selamat dari syarok, dari jeratan-jeratan syirik akbar ini, dari jeratan kebergabungan dengan kaum musyrikin, kecuali orang yang memurnikan tauhid dan bertaqarrub kepada Allah dengan memusuhi dan membenci orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Kebencian, permusuhan merupakan inti tauhid. tidak ada tauhid pada orang yang tidak memiliki kebencian dan permusuhan kepada orang kafir. Tidak ada tauhid, tidak ada iman bagi orang yang di dalam hatinya tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan kepada ahli syirki. Adapun menampakkan kebencian atau menampakkan permusuhan itu merupakan kewajiban di dalam tauhid ini. Yang kadang gugur ketika kondisi-kondisi tertentu. Akan tapi aslu al-adawah, aslu bagdo itu merupakan inti tauhid. Yang bila tidak ada pada diri seorang, maka tidak akan ada tauhid. Dan ini yang harus dipelihara. Dan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka berupaya untuk melenyapkan apa? Kebencian, permusuhan dengan berbagai macam cara supaya tidak ada permusuhan dan kebencian terhadap orang-orang kafir itu. Sehingga ketika tidak ada lagi kebencian dan permusuhan kepada mereka, maka tidak akan ada lagi jihad terhadap mereka. Makanya orang-orang kafir ketika ingin mereka menggugurkan atau ingin melenyapkan amalia jihadiyah di barisan-barisan pergerakan-pergerakan Islam, mereka masuk dari sisi pemahaman. Menanamkan pemahaman bahwa tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan, dan seterusnya. Setelah itu dipahami dan dianu oleh seorang, maka otomatis tidak akan ada lagi apa jihad untuk memerangi orang-orang musyrik tersebut. Makanya tajarrud atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memusuhi orang musyrik, dengan membenci orang kafir, itu merupakan di antara cara untuk memelihara ketauhidan kita supaya tidak tercoreng atau terobek dengan kemusyrikan atau dengan kekafiran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka Sami'un Qaribun Mujibud Da'awat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. اللهم أهلك الكفرة والمرتدين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين الصادقين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين الصادقين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في دولة الإسلام. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر الدولة الإسلامية على من ناوها وعلى من عاداها يا رب العالمين. اللهم انصرها نصرا مؤثرا من عندك يا رب العالمين. اللهم عليك بأمريكا وخلفائها ومن عاونها في حرب دولة الإسلام يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر السلام.